Waalaikumsalam. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله إذا ما سوف هذا حديث كلمة بلس الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. حديث رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya tidak beriman barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. هذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي هريرة. Hadis ini dikeluarkan oleh keduanya. خرجاه alifnya itu menunjukkan alif litnain. Dikeluarkan oleh keduanya, maksudnya Bukhari Muslim. Min turuq, dari banyak cara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa fi ba'd al-fadhil dalam beberapa lafaznya disebutkan fala yu'dhi jarahu. Janganlah menyakiti tetangganya. Janganlah mengganggu tetangganya. Wa fi ba'd al-fadhiha dan dalam beberapa lafaz lain falyuhsin khira dhayfihi. Hendaklah berbuat baik dalam menjamu tamunya. Dalam lafaz lain falyasil rahimahu. Pada siapa beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah menyambung silaturahmi. Badal zikr jar sebagai pengganti tetangga dalam lafaz lain disebutkan menyambung silaturahmi. Wa kharrajahu aidan bima'nahu. Dikeluarkan juga oleh keduanya secara makna. Dari hadis Abi Syuraih Al-Khuza'i dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وقد روي هذا الحديث عن النبي. Dan telah diriwayatkan hadis ini dari Nabi juga dari sahabat lain selain Abu Hurairah. Min hadis Aisyah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abu Ayyub Al-Ansari wa Ibnu Abbas wa ghairuhum dan lain-lain min as-sahabah. Berarti hadis ini sangat jelas dan kuatnya. Bisa dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ternyata tidak hanya dari sahabat, tapi dari banyak sahabat. Dari Aisyah, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abu Ayyub, Ibn Abbas, dan lain-lain. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lihat isinya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaf'al kada wa kada. Hendaklah dia berbuat begini, hendaklah dia berbuat begitu. Yadullu ala anna hadhil khusal min khusalil iman. Kalimat ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan setelahnya merupakan khusalul iman, merupakan perangkat-perangkat keimanan. Barang siapa beriman, hendaklah begini. Barang siapa beriman, hendaklah begini. Berarti dia merupakan bagian dari iman. Waqad sabaqa annal a'mal tadkhul fil iman. Dan sudah pernah kita bahas bahwa amal perbuatan termasuk iman. Amal perbuatan termasuk iman. Waqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman bis-sabr was-samaha. Nabi juga pernah menafsirkan iman adalah kesabaran. Dan juga iman adalah samahah, memaklumi. Tidak cepat marah tetapi memaklumi. Itu juga iman. Wa qala al-Hasan al-murad bis-sabr 'anil 'asi. Kenapa sabar dikatakan keimanan? Karena dimaksud adalah sabar untuk tidak bermaksiat. Sabar untuk tidak berbuat dosa, itu iman. Wasamahah bita'ah, artinya dia memaklumi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalul iman taratan tata'allak bihuquqillah ka'adail wajibat wa tarkil muharramat wa min dalika qawlul khair wa samtu an ghairihi. Yang namanya amalan-amalan iman kadang-kadang berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya hablum minallah. Kadang-kadang berkait dengan manusia, hablun minannas. Dan kedua-duanya termasuk iman. Ada amalan-amalan iman yang langsung berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amalan iman yang berkait langsung dengan manusia, walaupun ujung-ujungnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim au fal yaqul khairan au liyasmut. Hendaklah berbicara yang hak atau dia. Hak siapa itu? Hak Allah. Kita mengucapkan yang wajib-wajib, mengucapkan yang baik-baik, mengucapkan yang diperintahkan, dan diam dari yang dilarang, dari yang haram. Ka'adail wajibat wa tarkil muharramat, seperti mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Maka disebutkan di sini wa taratan tata'allaq bi huquqi ibadi, kadang-kadang berkait dengan haknya para hamba. Apa contohnya? Ikramu dhaif, menghormati tamu, itu haknya tamu, haknya manusia. Ikramil jar, menghormati tetangga, tidak mengganggu tetangga, tidak menyakiti tetangga, itu juga hak manusia. Berarti yang namanya iman atau amalan-amalan iman ada dua macam. Ada amalan iman yang langsung pada Allah, seperti perintah salat, perintah zakat dan sebagainya. Ada yang berkait dengan manusia, seperti menghormati tamu dan tidak mengganggu tetangga. Wal kaffi an adahu, dan menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga, itu juga hak manusia. Fahadihi thalathatu asya yu'mar biha al-mu'min. Berarti dalam hadis ini ada tiga perkara yang diperintahkan pada seorang yang beriman. Ahaduha, salah satunya, qawlul khair, mengucapkan kebaikan-kebaikan. Wassamtu amma siwa, dan diam dari selainnya. Sehingga beberapa ulama menganggap bahwa ucapan itu ada tiga macam. ucapan baik, ucapan jelek, ucapan mubah. Ucapan baik, ucapkanlah. Ucapan jelek, tinggalkanlah. Bagaimana dengan ucapan mubah? Para ulama menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, "Falyakul khairan aw yasmut." Ucapkan perkara yang baik atau tidak. Maka indal hajah, perkara yang mubahat, kalau ada hajat, ucapkan. Kalau tidak, pada tuktim. Jangan memperbanyak bicara. Man kathura lagatuhu kathura khata'uhu, kata para ulama. Siapa yang banyak bicaranya, akan banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, akan banyak dosanya. Maka kalau bukan yang baik, lebih baik. Adapun yang mubah, indal hajat. Kalau memang ada hajat. Kalau tidak ada hajat, ngapain nyanggung berbicara? Salam. Itu yang pertama. Qaulul khair wa samtu amma siwa. Ucapan yang baik atau dia. Wa qad rawat Tabrani min hadisi Aswad ibn Asram al-Maharibi. Ini kok yang ini? Tahan, yang maju atau? Ini mejanya. Antum istimewa, dapat meja. Tidak semua dapat meja. Nah, halas. Setelah diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Aswad ibn Asram al-Maharibi. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Ya Rasulullah, awsini, berikan wasiat kepadaku." Maka Nabi berkata, "Hal tamliku lisanak?" Apakah engkau bisa memiliki lidahmu? Maksudnya bisa menguasai lidahmu? "Qultu," aku katakan, "ma amliku idza lam amlik lisani." Apa yang aku miliki kalau aku tidak bisa memiliki lidahku? Ditanya lagi, "Hal tamlik yadak?" Apakah kau memiliki tanganmu? "Qultu fa ma amliku idza lam amlik yadi." Tentunya, apa yang aku miliki kalau aku tidak memiliki tanganku? "Qala fala taqul bi lisanika illa ma'rufa wa la tabsut yadaka illa ila khair." Rasulullah berikan wasiatnya dua. Jangan ucapkan dengan lidahmu kecuali yang baik, dan jangan bukakan tanganmu kecuali untuk kebaikan. Jadi ketika dia minta wasiat, "Ausini, berikan wasiat kepadaku." Hadisnya hasan. Salam. Dijawab oleh Nabi, "Apakah engkau bisa menguasai lidahmu?" Tentu. "Apakah engkau menguasai tanganmu?" Tentu. "Apa yang aku miliki kalau aku tidak memiliki tanganku?" Maka dijawab, "Jangan kau ucapkan dengan lidahmu kecuali baik. Dan jangan kau bukakan tanganmu kecuali untuk kebaikan." Hadis Rawahu Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawahir. Hadis hasan. Dan hadis hasan termasuk yang bisa jadikan hujjah. Wa qad warada anna istiqamata al-lisan min khusalil iman. Dan telah disebutkan bahwa lurusnya lidah, istiqamahnya lidah itu termasuk salah satu dari bagian-bagian keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad. Sayangnya hadisnya memiliki kelemahan secara sanadnya. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Nabi menyatakan dalam hadis ini, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wa la yastaqimu qalbuh," dan enggak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Tidak lurus hatinya hingga lurus lisan. Tapi hadisnya baik. Lisan yang ikut hati atau hati yang ikut lisan? Lisan yang ikut hati. Apa dalilnya? Inna kerja tadi Allah. Kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Apa itu? Al-Qalb. Sehingga di sini agak kejanggalan. tidak akan lurus hatinya kecuali kalau lurus lidahnya. Tapi hatinya ikut lidah. Qulina a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Disebutkan di sini ada seorang yang bernama Ali ibn Mas'adah. Wa kharaja Tabrani min hadits Anas. Tabrani juga mengeluarkan hadis dengan sanadnya, dengan dua sanad dan rawi-rawinya tsiqat, terpercaya. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan la yablughu 'abdun haqiqatan iman. Seorang tidak akan mencapai hakikat keimanan hatta yakhzina min lisanih. Tidak akan mencapai hakikat keimanan sampai dia bisa membendung lidahnya. Yakhzin, khazan artinya menaruh di tempat yang tertutup, menahan lidahnya. Artinya bisa menyaringnya, tidak berbicara kecuali yang baik. Kalau tidak ada penahannya, kata orang terbondol, semua diucapkan, maka ini bahaya. Dia tidak mencapai hakikat keimanan. Kenapa? Karena akan dia ucapkan segala macam ucapan yang baik, yang jelek, yang buruk, yang segala macam. Yang menyakiti orang lain, yang menyakiti seseorang. Maka yang dikatakan hakikat iman adalah kalau seseorang bisa menjaga lidahnya. Bisa menahan lidahnya, membendung lidahnya. Dari hadis Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW, juga dikeluarkan oleh Tabrani, berkata, innaka lan tazala saliman masakatta. Engkau akan tetap selamat selama engkau diam. Fa'idha takallamta, kalau engkau berbicara, kutibalaka awalai. Maka saat itu, engkau dicatat. Apakah atasmu atau untukmu? Disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, menyatakan, man samata naja. Siapa yang diam selamat. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Tirmidzi, dan juga Ad-Darimi, dan juga Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitab Zuhud, dan juga oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab khusus, judul kitabnya As-Samtu. As-Samtu artinya diam. Kitab khusus membahas tentang keutamaan diam. Qulil na'azakumullah, tapi jangan kebablasan, jangan seperti sufi yang sampai mereka tidak mau berbicara apapun, seperti orang bisu. Hanya mengisyaratkan dengan tangannya ke kanan, kalau orang itu bertanya ke kanan, mengisyaratkan ke kiri, kalau dia bertanya ke kiri, mengisyaratkan dengan tangannya, kalau hatinya tidak, ila akhir. Dengan alasan hadis-hadis ini. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam kitab khusus juga, masalah lisan, dengan judul Afatul Lisan. Afat al-Lisan. Atau sesungguhnya itu bukan kitab khusus, tapi dikeluarkan oleh para ulama dalam buku khusus. Tadinya terkandung dalam kitab-kitab besar Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, afatul lisan ada dua. Kejelekan berbicara dan kejelekan diam. Afatul itu bahaya lidah. Bahaya lidah ada dua. Afatul kalam wa afatul sukun. Bahayanya berbicara dan bahayanya diam. Jadi jangan dianggap hanya berbicara yang berbahaya. Diam pun ada bahayanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, fima ma'ana, man takallama bisyarri, siapa yang berbicara dengan kejelekan-kejelekan, fahuwa syaitanun nafid, itu setan berbicara. Wa man sakata 'anil haqq, siapa yang diam dari kebenaran, maka itu adalah syaitanun akhras, setan bisu. Setan berbicara dengan setan bisu bagus mana? Atau jelek mana? Karena gak ada yang bagus. Dua-duanya jelek. Tetapi setan bisu lebih mengerikan. Sudah setan bisu lagi. Kapan dikatakan setan bisu oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan akhras? Kalau melihat kemungkaran, melihat kebatilan, dia diam. Allah Subhanahu wa taala diinjak-injak kehormatannya oleh mereka, dia. Rasulullah SAW dicerca, dimaki, dia. Di hadapannya. Tidak berbicara, tidak membantah, tidak membela. Pada syaitanul akhwas. Dia setan bisu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, apa ditulis oleh para ulama tentang bahaya berbicara, memang itu yang banyak terjadi. Yang banyak terjadi adalah orang yang berbicara-berbicara ternyata mengakibatkan kejelekan pada dirinya. Di dunia, wala akhir. Kalau di dunia, sudah disepakati oleh semua manusia, hatta walaupun orang yang gak ngerti agama, mereka punya pepatah. Lidahmu, harimaumu. Artinya lidahmu akan bisa membahayakan kamu. Hati-hati berbicara. Lidahmu, harimaumu akan membahayakan kamu nantinya. Barakallahu fikum. Kalau masalah akhirat, kemaksiatan. Man katsura kalamuhu, man katsura lafdhuhu, katsura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara akan banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, neraka pantas baginya. Demikian dikatakan dalam ucapan-ucapan para ulama. Siapa yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya akan merasa layak baginya. Qul inna a'udzubikumullah. Kembali kepada ucapan Imam Ibnu Rajab rahimahullah, bahwasanya hadis ini menyatakan innaka lan tazala saliman ma sakatta. Engkau akan selamat selama engkau diam. Maknanya bahwa kalau engkau diam, tidak dihitung, tidak dicatat ucapan-ucapanmu. Sebab setiap terucap satu lafaz, maka Allah katakan ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kata kecuali ada pencatat-pencatat. Imma dicatat sebagai pahala, wa imma dicatat sebagai dosa. Fa idza takallamta, maka kalau engkau berbicara, kutibalah, akan dicatat untukmu. Au alaik, atau atasmu, untukmu kalau baik. Alaika, atasmu kalau jelek. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal innar rajula la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, ma yatabayyanu ma fiha, dia enggak tahu kedudukan kalimat itu di mana. Ternyata dengan satu kalimat itu, yazillu biha finnari, ternyata dia tersungkur ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Padahal enggak ada lebih jauh daripada timur dan barat, itu yang paling jauh. Tapi Allah katakan dia masuk dalam neraka lebih jauh. Kata Nabi SAW, dia akan masuk neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Karena sangat jauhnya. Qala, dikatakan, innal abda la yatakallam bil kalimah. Sesungguhnya seorang berbicara dengan satu kalimat, la yara laha balan. Dia tidak peduli dengan kalimat itu. Artinya, nanggap enteng. Delapan lain. Innal rajul la yatakallam bil kalimah. La yara biha ba'san. Dalam lafaz lagi, tidak melihat ada apa-apa. Mengucapkan satu kalimat cross dengan entengnya, tidak melihat ada apa-apa. Ternyata yahwi biha sab'ina kharifan fil nar, ternyata menyungkurkan dia ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Karena satu kalimat itu. Karena satu kalimat. Sehingga disinilah para ulama membahas afatul lisan, bahaya berbicara. Bahayanya seorang berbicara. Kalau sampai kalimat itu adalah kalimat yang termaksud di sini, yang yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan, akan dikatakan yazillu biha finnar, menggelincirkan dia ke dalam neraka, ma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh jarak timur dan barat, bahkan lebih. Dengan satu kalimat. Yang la yara hadzal, yang menganggap tidak ada apa-apanya, dianggap enteng satu kalimat ini. Mungkin masih ingat hadis tentang riba. Bahwa Nabi menyatakan ada dua orang, satu orang masuk surga karena lalat dan satu orang masuk neraka karena lalat. Qul inna a'udzubikumullah itu kecil sekali urusan lalat. Bisa orang masuk neraka, bisa orang masuk surga. Demikian pula kalimat. Ketika seseorang berbicara satu kalimat, ternyata dia masuk neraka, atau dengan satu kalimat dia masuk surga. Qul inna a'udzubikumullah disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, innar rajula la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balam yarfa'uhu Allah biha darajat. Ada satu orang mengucapkan satu kalimat dari kalimat yang baik yang diridhoi oleh Allah, yang la yulqi laha balam, yang dia menganggap tidak ada apa-apanya kalimat itu, kecil. Kalimat kecil, kalimat ringan, dia anggap itu suatu yang kecil. Ternyata yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ternyata mengangkat dia sekian derajat. Diangkat kemuliaannya oleh Allah hanya karena kalimat itu. Wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah. Dan sebenarnya seorang hamba sebaliknya ini berbicara satu kalimat dari kalimat-kalimat yang dimurkai Allah, min sakhatillah. La yulqi laha bala, yang juga dia tidak menganggap besar. Dia menganggap kecil, menganggap remeh kalimat itu. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam. Ternyata masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Hanya mengatakan biasa. Titik. Kalimat dengan isyarat. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, satu kalimat kadang-kadang bisa masukkan seorang ke dalam surga, satu kalimat kadang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Maka siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara baik atau diam. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Sulaiman ibn Suhain dari ibunya, qalat sami'tu an-nabiyya, aku mendengar Nabi berkata, innar rajul la yadnu minal jannah, seseorang mendekat ke surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', hingga tidak ada jarak lagi kecuali antara dia dengan surga tinggal satu dira' saja, satu hasta saja. Fayatakallam bi kalimah, ternyata dia berbicara satu kalimat, fayatafa'ad minha ab'ad min san'a, ternyata dengan kalimat itu dia menjauh dari surga sampai sejauh jaraknya Sana'a, dari tempat Rasulullah SAW Madinah ke Sana'a. Qul inna a'udzubikumullah, tadinya sudah satu jengkal lagi dia masuk surga, tinggal satu hasta lagi. Ketika berbicara satu kalimat, menjauh dengan jarak yang sangat jauh seperti jarak ke Sana'a. Wa kharaja al-imam Ahmad, bahkan di sini bukan jarak ke Sana'a, lebih jauh dari jarak ke Sana'a, ab'ad min Sana'a. Wa kharaja al-imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i, Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Nasa'i mengeluarkan hadis dari Bilal ibn al-Harith, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ahadakum la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fayaktub Allah lahu biha ridwanahu ila yaum yalqah. Ada salah seorang kalian berbicara dengan satu kalimat, kalimat yang menyebabkan Allah ridho, yang dia tidak menyangka dengan kalimat itu dia akan mencapai apa yang dia capai. Ternyata Allah catat dia dengan kalimat itu mendapatkan keridhaan sampai hari kiamat dengan satu kalimat. Wa inna ahadakum la yatakallam bil kalimah, sebaliknya ada seorang di antara kalian yang berbicara dengan satu kalimat, min sakhatillah, dari kemurkaan Allah, ma yadhunnu an tablugha ma balaghat, yang dia tidak menduga kalau ucapannya akan mencapai apa yang dicapai. Ternyata Allah catat kalimat itu atau dengan kalimat itu dalam kemurkaan Allah sampai hari kiamat, sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzukum Allah ini menunjukkan bahwa masalah kalimat sangat mengerikan. Tapi di satu sisi bisa menyelamatkan. Satu kalimat bisa masukkan dalam surga. Satu kalimat bisa menyungkurkan dalam neraka. Satu kalimat bisa mendekatkan kepada keridhaan Allah, tapi kalimat yang lain bisa menjauhkan dari keridhaan Allah, bahkan menjerumuskan ke dalam kemurkaan Allah. Berarti masalah kalimat harus betul-betul disadari. Harus betul-betul hati-hati. Jangan kita berbicara tanpa rem, jangan berbicara tanpa dipikirkan. Harus dipikirkan betul yang kita ucapkan ini kemana. Apakah ke sana atau ke sini? Apakah kepada kebaikan atau kepada kejahatan? Apakah diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sayangnya lidah ini masya Allah kecil tapi tak bertulang. Kita hampir semua kita tidak bisa mendeteksi dan tidak bisa menghitung satu hari sudah bicara apa saja. Ketika malam kita tidur, kita bisa ngomong apa aja hari ini. Mungkin yang ngomongnya sedikit bisa hafal. Saya cuma bicara itu sama si Fulan, cuma bicara itu sama baca Quran, sama saja, selesai. Bisa hanya. Tetapi kalau biasa majelas, bisakah dia ukur? Ngobrol sama 3 jam. Di rumahnya si Fulan 2 jam. Di toko 1 jam. Apa saja yang dia ucapkan waktu itu? Apakah ada yang menyebabkan Allah murka? Apakah ada yang menyebabkan Allah ridha? Itu. Qadirina a'azakumullah. Hampir-hampir tidak bisa. Oleh karena itulah, Nabi menyatakan, faliyakul khayuran, awliyasbun. Ucapkan yang baik, atau dia. Assalamualaikum. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa bimbingan dari Allah, kita tidak akan sanggup menjaga diri kita. Apa? Jadi kita harus mencari